Meta Akidah. Akidah. Syadduha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غربتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tema-tema kajian yang insya Allah akan sangat bermanfaat di dunia kita, kemudian di akhirat kita nanti. Pembahasan tentang tanda keimanan seseorang. Seorang mukmin mempunyai tanda, dan ini bisa dikiaskan kepada diri kita semua nanti, bisa dilihat apakah kita termasuk orang-orang yang beriman ataukah tidak. Apakah ada tanda ini pada diri kita ataukah tidak ada. Di antara tanda keimanan seseorang, yaitu sururuhu wa farahuhu bil ta'at wal hasanat, wa huznuhu wa ghammuhu bil ma'asi wa sayyiat. Ini tandanya. Yaitu ketika seseorang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Dan ketika dia bersedih hati, gelisah, dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Ini tandanya. Gembira dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan sedih dengan kemaksiatan. Ketika seseorang sudah mempunyai tanda ini, maka saksikan dia adalah seorang yang beriman. Ketika seseorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, maka dia seorang mukmin. Ketika seseorang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bersedih, maka dia pun seorang mukmin. Hal ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Waman kana minkum tasurruhu hasanatuhu wa tasu'uhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa saja di antara kalian yang bergembira dengan kebaikannya dan bersedih hati dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang beriman. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman? Apakah iman itu?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza sa'atka sayyi'atuka wa sarratka hasanatuka fa anta mu'min." Jika engkau bersedih dengan keburukan-keburukanmu dan jika engkau gembira dengan kebaikan-kebaikanmu, maka anda seorang yang beriman. Seseorang ketika melakukan salat subuh, dia bangun di pagi hari, dia berwudu, bersuci, kemudian dia melaksanakan salat subuh, dan setelah itu dia merasa gembira, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena bisa melakukan salat subuh, maka dia adalah seorang yang beriman. Seorang yang berdakwah fi sabilillah, memberikan penjelasan-penjelasan tentang iman, tentang Islam, tentang amar ma'ruf nahi munkar, memberi hidayah kepada orang-orang, kemudian dia bergembira atas amalnya itu, maka dia seorang mukmin. Ketika dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang atas usahamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Gembira dikarenakan hadis ini. gembira dikarenakan telah berdakwah, telah memberikan hidayah kepada orang-orang, maka dia seorang yang beriman. Ketika seseorang selamat dari perbuatan keji, ketika nafsu sudah menyelimuti dirinya, sebentar lagi dia akan melakukan perbuatan keji, akan berzina, tapi kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya, dan dia terlepas dari dosa ini. Kemudian dia bergembira dengan hal ini, dikarenakan tidak jadi melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia seorang yang beriman. Seseorang yang menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia menyesal serta tidak akan lagi melakukannya, maka dia pun seorang yang beriman, dikarenakan menyesal. Jadi, kegembiraan-kegembiraan dikarenakan perbuatan-perbuatan baik, ini adalah tanda keimanan seseorang. Gembira dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar rahimakumullah, seorang mukmin yang bertakwa, dia mesti gembira di dunia ini, dikarenakan banyak sekali busyara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepadanya. Ada kabar-kabar gembira, ya, berupa dua kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam kitab sucinya, dalam Al-Qur'an. Ya, dua kebaikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan takut dan juga mereka tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Mereka mendapatkan busyara, mendapatkan kabar gembira. Ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi ini busyara, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, untuk para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini diterangkan adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi seluruh orang mukmin, ya, seluruh orang mukmin dan bertakwa, mereka adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka kita pun termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kewalian seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin tinggi tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi kewalian seseorang. Semakin rendah tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin rendah kewalian seseorang. Tapi semuanya adalah wali Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di sini yang menjadi barometernya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada dua busyara, dua kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kabar gembira di dunia ini dan kabar gembira di akhirat. Ini yang akan menjadikan seorang mukmin gembira. Gembira dengan keimanannya, gembira dengan amal salehnya. Ya. Dan di antara busyara di dunia yaitu al-itmi'nan was-sa'adah, ya. Was-sa'adatun nafsiyah wan-nasr wal-fath wariz wal-ghanimah wat-tamkin wal-istikhlaf. Ini di antara busyara di dunia, kabar gembira di dunia, yaitu ketenangan hati, kemudian kegembiraan jiwa, kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ghanimah, ya, kemudian at-tamkin, kekuasaan dan kekhilafahan, ini semua adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang telah mempraktikkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupannya. Adapun kabar gembira yang akan diterima, ya, oleh orang-orang yang beriman di akhirat, ya, yaitu ar-ru'yas salihah yarahal mu'min aw tura wa tsana'ul hasan wa dzikrul jamil. Ini di antara kabar gembira yang akan didapatkan di akhirat nanti, ya, ketika seseorang dimimpikan oleh orang-orang yang salih. Ini di antara kabar gembira, ya, misalkan ada seorang mukminah yang bermimpi bahwa Syekh Albani rahimahullah berjalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini busyra bagi dirinya. Ya, itu busyra bagi dirinya. Kemudian atsanaul hasan, pujian-pujian yang baik. Adzikrul jamil, sebutan-sebutan yang baik. Kita misalkan memandang ada seorang muslim, dia baik tutur katanya, dia sopan tingkah lakunya, dia dermawan dengan hartanya, sehingga orang-orang mengenalnya, kemudian orang-orang memandang bahwa si fulan adalah orang baik. Mulai tersebar, si fulan adalah orang dermawan, si fulan bahasanya sangat lembut, dia santun, dia penebar salam. Ketika disebutkan si fulan adalah orang baik, maka itu adalah busyra bagi dirinya. Ya, pernah disebutkan, ya, oleh seorang sahabah, yaitu Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul ya'malu al-amal min al-khairi wa yahmaduhu an-nas alaihi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu ketika ada seseorang yang beramal, ya, yang beramal-amal kebaikan, kemudian orang-orang memujinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira bagi seorang beriman yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kabar gembira bagi orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan di dunia ini. Ya, itu. Dan para ulama mengatakan tentang hadis ini, hadhil busyra al-ajilah, hadhil busyra al-muajjalah lahu bil khairi hiya dalilun ala ridallahi anhu wa mahabbatuhu lahu. Ya. Kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan bagi seseorang yang beramal saleh, ini adalah dalil, atau ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala meridainya, makhluk-makhluk yang lain pun, ya, mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hati-hati manusia rasa qabul, penerimaan terhadap orang itu. Ya. Kita ambil contoh, dan ini bukan satu tazkiyah, tapi kita berharap besar bahwa Imam Nawawi rahimahullah, seorang faqih, seorang ulama yang zuhud, yang menghabiskan umurnya untuk belajar dan mengajar serta beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyusun kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Di antara kitabnya yang terkenal yaitu Riyadhus Shalihin atau Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, atau Al-Majmu'nya dalam kitab fikihnya. Imam Nawawi ini imam yang sangat dikenal, dan kitab-kitabnya senantiasa digunakan oleh kaum mukminin di seluruh penjuru dunia. Ya, ini merupakan qabul, bahwa kita menerimanya, kita mencintainya, dan semoga ini adalah busyara untuk dirinya. Ini kabar gembira untuk sang imam, bahwa dia pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah, ya, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan di dunia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ini langsung memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, agar orang-orang yang beriman itu agar orang-orang yang beriman senantiasa gembira dengan amal saleh yang dilakukannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini tentang kisah orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat Rasulullah SAW untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada mereka, fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka ya, berilah kabar gembira dengan baik, dengan perdagangan, dengan jual beli yang kalian lakukan, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Kemudian kita pun disunahkan ya untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman pada hakikatnya itu adalah penghilang dosa-dosa yang dia miliki. Ya, pernah Rasulullah SAW ya menjenguk seorang sahabiah yaitu Ummul Ala. Ketika Ummul Ala sedang sakit, Rasulullah SAW datang menjenguknya. Dan beliau bersabda, "Abshiri ya Ummul Ala, fa inna maradhal muslim yudhibu Allahu bihi khatayahu kama tudhibun naru khabathal hadid wal fiddah." Ya, bergembiralah wahai Ummu Ala, karena sesungguhnya rasa sakit yang diderita oleh seorang muslim itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Ya, sebagaimana api menghilangkan kotoran yang terdapat pada emas ataupun perak. Jadi diberikan busyro kalau kita menjenguk orang-orang yang sakit, kita pun disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kabar gembira ini. Ya, kita mendoakannya dan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah menyembuhkanmu, enggak apa-apa. Insyaallah tahur. Tahur itu artinya suci. Ya, ini adalah kabar gembira. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian para malaikat pun memberikan kabar gembira. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, dan juga para malaikat itu pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam surat Fussilat ayat 30 dan 32, ya ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sesungguhnya ya, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, maka akan turun malaikat ya seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi malaikat pun memberikan busyro atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ada juga busyro bagi sebagian kaum mukminin yang saat ini sedang diperangi oleh orang-orang kafir. Ya, karena memang terkadang keadaan orang-orang beriman itu lemah. Terkadang mereka lemah sehingga diserang. Gitu ya. Sehingga diserang. hartanya dirampas, ya anak-anaknya dibunuh, wanita-wanitanya dipermalukan. Ada busyro untuk mereka, ya, agar mereka senantiasa terhibur dan tidak terlalu sedih. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa rendah. Jangan sedih. Kalian itu lebih tinggi. Ya wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian adalah orang-orang yang mukmin. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seperti ini. Ya, seperti itu. Dan janganlah kalian merasa lemah dalam memerangi satu kaum, ya, orang-orang kafir. In takunu ta'lamun, jika kalian merasakan sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun merasakan sakit sebagaimana kalian sakit. Jika kalian terluka, mereka pun terluka. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi rasa sakitnya sama. Ya. Lukanya sama. Bedanya orang-orang yang beriman mengharapkan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, tapi orang-orang kafir tidak mengharapkan apa-apa. Ya, ini juga kabar gembira kepada orang-orang kaum mukminin yang sedang diperangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi kabar gembira ini dengan menyatakan bahwa pada akhir episode peperangan ini, orang-orang mukmin akan memenangkan peperangan. Ya. Jadi orang-orang kafir akan terkalahkan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Ya, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan dan kalian akan diseret menuju jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dunia dikalahkan dan di akhirat dimasukkan ke dalam jahanam. Ini pun busyro bagi orang-orang yang beriman, ya, agar tidak bersedih dan tetap gembira ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah sudah menjadi sunnatullah. Ya, siapa saja yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia ini dan juga kerugian di akhirat akan lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Dunyal 'afan rabbahu ahlih sya'nana wa shababah ummatina ma'an shuddu yadan farikabuna لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا